Alhamdulillah atas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di dalam acara kesayangan kita, dan juga mudah-mudahan acara ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sering kita sebutkan tentang keutamaan orang yang dia saling yatadarasunahu bainahum, ya, yatsuluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Yang mereka membaca kitab Allah, mempelajari Al-Qur'an, dan saling mempelajari, saling mengingatkan, ya, dengan Al-Qur'an tersebut, ya. Allah memberikan keutamaan kepada mereka, dan semoga majelis kita termasuk majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan asar atau pengaruh kepada kehidupan kita, ya. Jadi tidak sekedar kita belajar, akan tapi kemudian dalam praktek sifir nol, ya. Karena al-ilmu bila amal kasajarati kasajarati bila sama. Ilmu tanpa dipraktekkan dalam amal perbuatan seperti apa? Seperti sebuah pohon yang tidak berbuah, ya. Jadi tidak ada faedahnya, ya. Bahkan tatkala ilmu tersebut, kita mengetahui ilmu tersebut, kemudian kita tidak amalkan, bahkan kita beramal dengan sesuatu yang berlawanan dengan ilmu yang kita miliki, maka kita akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Baik, pada kali ini kita akan membahas sebuah kitab, ya, yang berjudul Kitabul Ilm, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Beliau salah satu faqih, ya, di Saudi Arabia yang sangat ma'ruf, dan banyak sekali buku-buku beliau yang merupakan hasil dari ceramah beliau, kemudian dicatat dan ditulis dan dimurojaah oleh beliau sendiri. Ya, dicatat oleh murid-muridnya dan dimurojaah oleh beliau sendiri. Tujuan kita untuk mempelajari Kitabul Ilm karena untuk mentarghib, ya, atau mendorong diri kita agar kita mencintai ilmu tersebut dan berusaha bagaimana kita mendapatkan ilmu sebanyak mungkin. Karena para nabi tidaklah mewariskan dinar maupun dirham, akan tapi mereka mewariskan ilmu. Dan kata Rasulullah SAW, faman akhadahu akhada bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan Rasulullah SAW, warisan para anbiya yaitu berupa ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak, ya. Dan juga ilmu adalah pintu gerbang dari amal perbuatan, ya. Pintu gerbang dari amal perbuatan. Bagaimana seorang bisa beramal dengan baik kalau dia tidak memiliki ilmunya? Kalau dia tidak pernah mengetahui bagaimana amalan tersebut dikerjakan. Akan tapi banyak juga orang tertipu, dia sibuk dengan ilmu akan tapi lupa dengan amalnya. Dia buka pintu-pintu gerbang tersebut tapi dia tidak memasukinya. Ini pula adalah kesalahan yang nanti mungkin akan kita bahas. Al-Muhim, kesimpulannya adalah di dalam kitab ini akan dibahas tentang definisi ilmu tersebut, apa ilmu yang dimaksud di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, bagaimana keutamaan ilmu yang disebutkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, bagaimana sifat-sifat orang yang berilmu, bagaimana cara untuk memperoleh ilmu yang benar, ya, dan apa yang bisa membatalkan ilmu tersebut, ya, apa yang bisa merusak ilmu tersebut, dan kisah-kisah para ulama, ya, bagaimana mereka bersabar dan bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, ya, karena menuntut ilmu ini butuh nafas yang panjang. Butuh nafas yang panjang, ya. Tidak bisa kita mencari ilmu sehari dua hari dalam daurah sepekan dua pekan, ya, kita kemudian merasa diri kita seorang alim. Tidak, ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa diperintahkan untuk meminta apa? Meminta ilmu, Rabbi zidni ilma, karena dia adalah pintu gerbang untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, ya. Oleh karena itu para ulama, mereka tatkala ditanya, sampai kapan engkau menuntut ilmu? Mereka mengatakan, dari apa? Minal ibrah. Halo? Ya. Jadi mereka mengatakan bahwasanya mereka akan terus menuntut ilmu sampai akhir hayat mereka. Ya. Ikhwah fiddin azani Allahukum, langsung saja kita masuk, dan kita insya Allah tidak akan mengambil banyak-banyak, ya. Sedikit akan tapi mudah-mudahan bisa continue terus menerus, ya, karena tujuan kita adalah liukidul himam, untuk sedikit kita bisa menaikkan ya semangat kita ya, yang selama ini mungkin kita sudah lupa, selama ini mungkin kita sudah lalai, selama ini kita mungkin sudah sibuk dengan urusan-urusan dunia ya, maka sedikitlah, marilah sedikit saja berikan waktu kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW dan berusaha untuk memahaminya dengan sebaik-baik pemahaman. Para pendengar yang budiman, ya, kita masuk dalam kitab, ya, Kitabul Ilm, Hafizahullah, ya. Beliau mengatakan dan menulis yang pertama kali tentang ta'rif al-ilm, ya, definisi al-ilm. Mungkin kita akan berikan ringkasannya karena ini mungkin apa siaran ini untuk seluruh ya, lapisan masyarakat. Jadi kalau kita baca per huruf ya, mungkin sebagian belum bisa menangkap ya. Oleh karena itu untuk pertemuan pertama ini kita akan berikan ringkasan apa yang ditulis oleh ulama kita ya tentang ilmu. Beliau mengatakan bahwasanya ilmu itu, tingkatan ilmu secara bahasa dia adalah naqidul jahl. Ya. Ilmu adalah lawannya dari apa? Dari kebodohan. Ya. Yaitu mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Seseorang dikatakan berilmu, ya, tatkala dia mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Dia mengetahui ilmu matematika, maka dia mempelajari sampai mengetahui bagaimana hakikat matematika tersebut. Dia mengetahui misalnya barang yang bagus ada handphone misalnya, ya, ada keluaran baru N95 misalnya, ya. Dia mengetahui jelas ciri-cirinya, kelebihannya apa, menunya apa dan sebagainya. Dia mengilmui, mengetahui secara hakikatnya barang tersebut, ya. Jadi ilmu adalah pengetahuan yang benar hakikat sesuatu hal, ya. Dan secara istilah bahwasanya ilmu itu sebagian ulama mengatakan ilmu ya ilmu, diistilahkan ya akan susah, ya. Manakala diistilahkan justru akan membingungkan orang karena ilmu sudah ma'ruf, ya. Ilmu sudah ma'ruf. Ala kulli hal, ya, pembahasan tentang definisi ini yang penting adalah apa yang dimaksud di dalam ilmu di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya. Yang dimaksud ilmu dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang mana di sana Allah Subhanahu wa taala memuji yang memuji orang-orang yang menuntut ilmu. Ilmu apa yang dimaksud di sini? Tidak lain adalah ilmu syar'i. Ilmu Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkataan Rasulullah SAW dan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu syekh di sini wal muradu bihi. Yani yang dimaksud ilmu yang dipuji yaitu ilmu anzalallahu ala rasulihi tentang perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya berupa apa? Berupa petunjuk maupun berupa hidayah, ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia dalam masalah agamanya. Allah menjadikan tolak ukur kebaikan bagi seorang yaitu pemahaman dia ke dalam masalah agama. Dikatakan seorang faqih yang hakiki yang faham secara hakiki adalah manakala seorang tersebut mengetahui hakikat ilmu tersebut dan juga mengamalkannya. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Ilm, ya. Dan hadisnya sahih jelas, ya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga menjelaskan kepada umatnya, beliau berkata, beliau bersabda, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilma faman akhadahu akhada bihadzin wafis. Dan para nabi-nabi mereka tidak pernah, mereka tidak mewariskan namanya apa? Namanya dinar maupun dirham. Mereka tidak mewariskan harta benda, tidak. Mereka tidak mewariskan dunia. Tapi mereka mewariskan apa? Mewariskan ilmu. Ilmu apa yang dimaksud di sini? Jelas, ya. Ilmu tentang perkara-perkara yang Allah turunkan kepada beliau, ya. Sallallahu alaihi wasallam, kepada mereka para anbiya alaihimus salatu wassalam, ya. Faman akhadahu, dan barang siapa yang mengambilnya, mengambil warisan tersebut, maka dia telah mengambil warisan, telah mengambil bagian sangat sangat banyak, ya. Para hadirin pendengar setia Radio As-Sunnah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah kita mengetahui bahwasanya yang dimaksudkan, yang dipuji di dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah orang-orang yang menuntut ilmu agama. Ya. Bukan berarti ilmu-ilmu yang lain itu tidak bermanfaat, tidak. Tapi kita sedang berbicara tentang keutamaan ilmu agama. Yang mana setiap orang, wajib ain bagi setiap orang untuk mempelajari ilmu agama, ya, sekadar yang diwajibkan kepadanya. Ya. Seperti dia mengetahui perkara-perkara yang wajib baginya, perkara sholat, perkara zakat, perkara puasa, ya, dan lain sebagainya. Ya. Adapun ilmu-ilmu dunia yang di sana ilmu juga memiliki manfaat, maka di sana hukumnya adalah wajib kifayah. Manakala ada seseorang kaum muslimin, di antara kaum muslimin yang telah menegakkan atau telah berdiri mewakili kaum muslimin yang lain di dalam ilmu tersebut, maka cukup bagi yang lain. Ya. Dia menjadi rujukan bagi kaum muslimin. Akan tapi ilmu agama wajib bagi seluruh manusia, bagi seluruh kaum muslimin untuk mempelajarinya, ya. Karena ini akan menyangkut kebahagiaan dia di dunia dan di akhirat. Dalam beberapa hal, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ya terkadang tidak mengetahui beberapa perkara dalam urusan dunia. Sebagaimana kisah yang sering disebutkan tatkala para sahabat mereka melakukan serbuk sari atau pengawinan antara tumbuhan jantan dan tumbuhan betina, ya, yaitu pohon korma. Di sana ada korma jantan dan korma betina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, kenapa? Ya, tinggalkan saja. Intinya seperti itu, ya. Rasulullah seakan-akan memerintahkan mereka untuk tinggalkan saja. Ya. Tapi setelah mereka tinggalkan, justru buah apa namanya pohon ini tidak berbuah, bahkan menjadi rusak. Oleh karena itu, tatkala mereka melaporkan hal itu kepada Rasulullah SAW, menceritakan, ya, bahwasanya tumbuhannya rusak. Apa kata Rasulullah? Antum a'lamu bisyu'uni dunyakum, bahwa kalian lebih mengetahui masalah dunia kalian. Ya. Jadi masalah dunia, ilmu dunia adalah ilmu yang hukumnya fardu kifayah, ya, yang memang wajib bagi sebagian kaum muslimin untuk mempelajarinya, ya, untuk mewakili kaum muslimin di dalam masalah ilmu tersebut. Akan tetapi ilmu din siapapun, tidak dia dokter, tidak dia profesor, tidak dia seorang insinyur, ya, tidak dia seorang pilot, semua wajib belajar agama. Apabila tidak mempelajari agama, maka berdosa bagi dia. Karena hukumnya adalah wajib ain. Oleh karena itu, bagi orang-orang tua, ya, hendaklah memiliki semangat agar anaknya belajar agama, ya. Bukan berarti meninggalkan bangku kuliah atau meninggalkan sekolahan umum, tidak, ya. Karena subhanallah, din Yusuf, agama ini mudah. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjadikan agama ini sulit, maka agama ini akan mengalahkan dia, akan kesusahan sendiri, ya. Jadi wasilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita begitu banyak untuk belajar agama. Di madrasah, di masjid, ya. Waktu sore hari, waktu malam hari, setelah kita bekerja, ya, setelah kita sekolah. banyak sekali wasilahnya. Banyak sekali wasilahnya. Hadirin para pendengar setia Radio As-Sunnah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini Syekh menyebutkan beberapa fadail, beberapa keutamaan, ya, dari ilmu, yaitu ilmu syar'i. Laqad madahallahu subhanahu wa ta'ala al-ilma wa ahlahu wa hatta ibadahu 'ala al-ilmi wa tazawwad biha minhu wa kadhalika sunnah al-mutahhirah. Allah subhanahu wa ta'ala memuji ilmu, ya, memberikan pujian terhadap ilmu, yaitu ilmu syar'i, dan orang-orang yang menuntut ilmu, yaitu para ahli ilmu, bahkan mendorong hamba-hambanya untuk menuntut ilmu dan menambah ilmu tersebut. Sebagaimana yang Rasulullah Ta'ala perintahkan kepada Nabi, yang dia adalah makhluk yang terbaik di muka bumi ini, beliau Allah Ta'ala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Muhammad, katakan doa, rabbi zidni ilma. Ya Rabb, tambahkan kepadaku apa? Ilmu. Ilmu apa? Ilmu syar'i, jelas. Ya. Karena Rasulullah SAW tidak dikenal sebagai ahli matematika, tidak dikenal sebagai insinyur, ya. Tidak dikenal sebagai apa? Profesor, ya, dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah SAW senantiasa turun wahyu kepada beliau. Turun pemahaman dan apa namanya? Dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan ilmu syar'i. Oleh karena itu yang dimaksudkan Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, berikan tambahan kepadaku ilmu, itu adalah ilmu syar'i. Tidak menutup kemungkinan juga kita katakan ilmu-ilmu yang lain tidak mengapa, tapi yang asal, yang pokok, yang pertama adalah ilmu syar'i. Fal ilmu min afdalil a'malus salihah. Maka ilmu ini adalah amal saleh yang paling afdal. Amal saleh yang paling afdal. Ya. Kenapa? Seseorang yang beribadah di atas ilmu jauh lebih baik daripada seorang yang beramal tanpa ilmu. Allah Ta'ala berfirman, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Ya. Apakah sama orang yang berilmu dan tidak berilmu? Dan sesungguhnya orang yang ingat adalah orang yang ulul albab, ya. Yang mereka memiliki fikiran, memiliki pemahaman, yang senantiasa belajar, yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seseorang yang menuntut ilmu, maka tahulah menuntut ilmu itu sendiri adalah ibadah dan dia adalah termasuk amal saleh. Ya. Makanya amat disayangkan kalau kita kemudian bermalas-malasan untuk menuntut ilmu. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka datang jauh-jauh dari kabilah yang jauh, ya. Bahkan harus melewati apa namanya? Tempat-tempat yang berbahaya karena di sana banyak perampok dan penyamun, ya. Mereka datang kepada Rasulullah tujuannya apa? Untuk belajar dan kemudian untuk diamalkan. Karena mereka tahu bahwasanya amal tidak akan bermanfaat kecuali dengan ilmu yang benar. Amal tidak bermanfaat manakala amal tersebut ternyata amal-amalan yang dhaif, ya. Yang dibangun di atas, ya, di atas apa? Hadis-hadis yang dhaif. Dibangun dengan apa? Dengan perkiraan dan prasangka dan praduga. Bukan berdasarkan qala Allah wa qala Rasul. Tidak berdasarkan perintah Allah dan perintah Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau jelaskan juga bahwasanya menuntut ilmu adalah salah satu tugas seorang mukmin, dan dia adalah merupakan jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Ya. Li'annahu naw'un min al-jihad fisabilillah. Fa inna dinallah azza wa jall inna maqama bi amrayn. Ahaduma al-ilmu wal burhan wa tsani al-qital wasinan. Ya. Karena agama Allah ini tidak akan tegak kecuali apa? Kecuali dua perkara. Yang pertama adalah ilmu wal burhan, yaitu ilmu dan petunjuk, cahaya yang menerangi kaum manusia, umat manusia. Yang kedua adalah dengan kitab wasinan, yaitu dengan perang dengan pedang. Ya, kita lihat bagian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau menegakkan agama ini. Beliau menegakkan agama dengan ilmu wal burhan, menjelaskan, menerangkan, ya, bayan, menjelaskan petunjuk dan huda kepada para sahabatnya, kepada manusia, mengajak mereka dari rumah ke rumah, ya, dengan ilmu wal burhan. Dan tatkala beliau memiliki kekuatan disayid bin Hitam Wasin, tatkala orang-orang Quraisy memerangi beliau, ya, maka agama ini tegak dengan jihad fi sabilillah dengan apa? Dengan saif, dengan apa? Dengan pedang. Makanya kalau kita ingin berjihad, maka lakukan yang kita mampu, yaitu dengan ilmu al-burhan. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menuliskan, mencatat bahwa kita termasuk orang-orang yang berniat untuk berjihad, berjihad fi sabilillah. Mungkin pembahasan tentang ilmu kita cukupkan sampai, ya, nanti kita apakah kita jawab soal itu. Setelah itu kita akan bahas kitab yang kedua, atau saya serahkan kepada moderator bagaimana baiknya. Senang. Ya, nam. Ya, demikianlah ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Dawah Sunnah di manapun Anda berada. Saat ini Anda sedang mengikuti kajian live bersama Ustaz Fauzan Abdullah. Anda bisa gunakan di line telepon 488-728 atau di pesan singkat 081-321-04073. Baik, nah Ustaz, ada satu pertanyaan. Sebagian penuntut ilmu syar'i merasa kesulitan ketika menetapkan niat dan mendapatkan, atau hanya bolehkah untuk mencari sekedar ijazah? Syukron. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menuntut ilmu syar'i, sebagaimana kita katakan, ya, dan banyak para ulama menjelaskan, dia adalah ibadah yang agung, ibadah yang besar, ya, pahalanya itu sangat besar, ya, apalagi dia mengajarkan kepada orang, bayangkan, ya, sangat besar dan amat sangat menyedihkan kalau kita bertahun-tahun menuntut ilmu tujuannya adalah hanya apa? Hanya untuk mendapatkan ijazah, ya, ya. Kata Imam Ahmad tatkala ditanya tentang niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu adalah apa? Raf'ul jahl an nafsihi wa an ghairihi. Dia berusaha untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya dan ada pada orang lain. Ya. Jadi kalau tujuannya hanya mendapatkan ijazah, maka perlu diluruskan lagi niatnya. Sayang, ya. Akan tapi bukan berarti tidak boleh mendapatkan ijazah. Sebagaimana dijelaskan juga oleh Syekh Utsaimin, ya, tentang masalah ini, masalah gelar dan sebagainya. Karena sekarang zaman ini, sekarang zaman gelar, ya. Seseorang tidak diberikan kesempatan di dalam majal tadris atau dalam pengajaran, ya, kecuali punya ijazah, ya. Artinya, tatkala seorang itu niatnya untuk menuntut ilmu, mengetahui hakikat sesuatu yang dia pelajari tersebut, dan dia mendapatkan ijazah untuk apa? Untuk memudahkan dia, misalnya untuk mengajar di instansi tertentu. Dan itu adalah wasilah dakwah. Maka ini tidak mengapa, bahkan menjadi apa? Menjadi terkadang menjadi keharusan. Manakala memang tidak bisa masuk untuk dakwah kecuali dengan ijazah. Ala kullin, yang pertama niatnya adalah apa? Untuk mengangkat kebodohan yang ada di dirinya, apalagi yang berkaitan dengan masalah agama, ya. Apalagi yang berkaitan dengan masalah agama, ya. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, hadis Abu Hurairah, di sana disebutkan tiga orang yang pertama masuk ke dalam neraka, yaitu orang, salah satunya adalah orang yang tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu. Bukan berarti wah ini sulit akhirnya saya meninggalkan ilmu, nah, tidak, ini setan, ya, setan berusaha membisikkan, wah kamu tidak ikhlas, jadi mendingan tidak usah menuntut ilmu, cari dunia saja, jelas gitu, ya, tidak demikian. Namanya kita di dunia ini berusaha untuk mujahadah, ya, berusaha untuk mujahadah, untuk berusaha bagaimana kita istiqomah, ya, di dalam menuntut ilmu harus ikhlas, begitu. Adapun dengan bagaimana dengan ilmu-ilmu dunia, maka ilmu dunia ilmu yang mubah, ya, ilmu yang mubah. Kalaupun dia niatkan untuk mencari dunia, maka tidak mengapa, ya, maka tidak mengapa. Akan tapi dia tidak mendapatkan ajr, tidak mendapatkan pahala jika dia meniatkan menuntut ilmu, misalnya ilmu teknik, ilmu lain sebagainya, untuk apa? Untuk saya mengisi kekosongan ya yang ada di kalangan kaum muslimin misalnya, atau saya ingin bisa ilmu teknik saya bermanfaat bagi kaum muslimin misalnya. Jelas berbeda, walaupun boleh yang kedua, karena menuntut ilmu dunia mubah, akan tapi menuntut ilmu agama wajib. Dia menuntut ilmu agama hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ijazah ya, bukan karena ijazah ya. Akan tapi tadi orang yang menuntut ilmu dunia untuk kepentingan agama Islam, maka dia akan mendapatkan ajr, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk ilmu yang bermanfaat yang akan memberikan faedah, manfaat kepada dia di dunia maupun di akhirat. Kira-kira demikian. Allahu a'lam. Ya. Kembali ada sebuah pertanyaan. Bagaimana sebagai seorang penuntut ilmu yang pemula, apakah boleh bertaklid kepada salah satu imam di antara imam-imam mazhab yang empat itu, ataukah bagaimana gitu, Ustaz? Ya. Nah. Jadi untuk penuntut ilmu yang pemula ya, penuntut ilmu yang pemula, maka tidak mengapa ya dia untuk bertaklid kepada mereka ya, para a'immah. Bahkan ya dianjurkan oleh para ulama dan fuqaha bahwasanya salah satu metode di dalam belajar ya adalah belajar madhab tertentu dulu, misalnya madhab Syafi'i dulu ya. Bukan berarti kita katakan wah ini tidak, kita apa namanya, berarti kita menyerukan kepada taklid, tidak. Akan tapi di dalam belajar ada metodenya. Kenapa kita mempelajari satu madhab dulu itu yang lebih baik ya, walaupun mungkin saja kita langsung mempelajari berbagai madhab ya, madhab ya seperti misalnya Bidayatul Mujtahid, madhab Muqarrana, akan tapi akan menyulitkan bagi seorang pemula ya. Jadi dia mempelajari madhab tertentu dulu untuk mustawib, artinya menguasai usul ya, masalah. Jadi masalah-masalah yang dibahas oleh para ulama apa saja ya. Jadi karena satu madhab ya, dia membahas detail gitu ya, detail dari usul sampai furu'nya dibahas semua. Nah setelah dia mengetahui satu usul tertentu dari madhab, maka akan dengan mudah dia untuk membandingkan muqaranah dengan madhab yang lain ya. Walaupun tentunya dia tanamkan di dalam dirinya bahwasanya dia akan tetap, seandainya apa yang hujjah atau dalil yang disampaikan di dalam madhab tersebut ternyata dalil yang dhaif, dia akan harus amalkan dalil yang sahih. Ini dalam metode belajar. Maksudnya adalah dalam metode belajar, dia menguasai satu madhab tertentu, paling tidak dia mengetahui usul masalah. Jadi masalah-masalah yang dibahas oleh ulama tertentu, madhab tertentu, ya, kemudian dia bisa membandingkan dengan muqaranah dengan madhab-madhab yang lain. Ya, dan dalam madhab tertentu dia mulai dari mutun-mutun yang saghir, mutun yang kecil, ya, mutun yang mudah, yang di sana tidak disebutkan khilafat atau perbedaan pendapat dakhil madhab, karena di dalam madhab sendiri terkadang ada perbedaan pendapat, ya, maka dia pelajari dari yang apa, mutun yang ringkas, yang rajih dari madhab tersebut, ya. Pada saat ini dia masih dibolehkan untuk taklid, karena aslan bukan mujtahid. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib ya untuk taklid. Kalau kita tidak mengetahui dalilnya ya, kita tidak bisa berusaha mencarinya, maka pada saat itu kita taklid kepada orang yang kita thiqah, kita percaya bahwasanya dia memiliki ilmu tersebut, dan kita kita yakini bahwasanya dia dari sisi ilmu lebih ya, seperti itu. Demikian ya, mudah-mudahan jelas ya. Mungkin ya, ini pertanyaan terakhir Ustaz ya, untuk kesempatan kita di sesi yang pertama ini. Ya, pertanyaan baik demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melihat lemah dan lesunya semangat dalam mencari ilmu Ustaz, bagaimanakah metode dan cara yang bisa mendorong tingginya semangat dan minat terhadap ilmu? Ya, demikian Ustaz. Baik. Jadi lemahnya semangat dalam ilmu itu mungkin tidak hanya pada ilmu saja ya, bahkan mungkin dalam kehidupan beragama secara umum ya, lemah dalam beribadah, lemah di dalam muamalah yang hasanah, ya. Kenapa kita bahkan lemah dalam berkorban dalam agama, ya. Apa yang menyebabkan hal itu, ya? Apa yang menyebabkan hal itu adalah sebenarnya kalau kita lihat adalah karena pada dasarnya kita kurang yakin, ya, terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa mereka begitu antusias untuk belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa mereka begitu antusias berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mempersembahkan leher-leher mereka, ya, untuk kejayaan Islam? Apa yang menyebabkan mereka bisa berbuat demikian? Apa yang menyebabkan seseorang mampu, ya, menggerakkan hatinya sehingga apa? Sehingga dia berkorban apa saja untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain adalah al-iman fil qalb, keyakinan yang ada di dalam jiwa kita. Jadi kalau kita ingin semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam beribadah, semangat dalam beragama, maka yang pertama adalah perbaiki iman kita dulu. Perbaiki keyakinan kita dulu. Bagaimana kita memperbaiki keyakinan kita? Yaitu dengan cara kita membaca Al-Quran, merenunginya. Ya. Dengan cara kita apa? Banyak membahas, mendengarkan bagaimana kabar-kabar Rasulullah SAW akan negeri akhirat. Ya. Di antaranya tentang surga, tentang neraka. Dan juga yang tidak kalah dan bahkan, ya, dikatakan oleh para ulama, juntun min junudillah, termasuk tentara di antara tentara Allah adalah kisah, ya, kisah mereka orang-orang yang soleh, kisah mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ya. Kita melihat pembicaraan kita tentang surga, tentang neraka menjadi pembicaraan yang asing dan ya kesannya apa namanya, ya, ini apa namanya, ya, pembicaraan hanya di masjid lah, seperti itu. Sementara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka membicarakan tentang surga, ya, membicarakan tentang akhirat di mana saja, di pasar, ya, di tempat mereka berkumpul, di keluarga mereka, ya. Mereka berusaha membicarakan. Sehingga tatkala mereka kembali kepada keluarganya dan merasa bahwasanya mereka sudah lupa kepada akhirat, mereka pun ingat. Ya, ingat bagaimana mereka duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau ana melihat yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan iman. Meningkatkan iman kita, ya, membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca bagaimana sirah para sahabat, membaca sirah para ulama, maka insyaallah akan naik bahwasanya menuntut ilmu adalah salah satu wasilah untuk kita mendapatkan apa? Mendapatkan al-jannah, ya. Bagaimana kita bisa merasa rindu kepada jannah, kepada surga, sementara kita tidak tahu apa itu surga? Ya, surga apa ya surga? Tidak pernah terbayang, tergambar, terdorong hati kita untuk mengetahui tentang surga. Padahal Rasulullah SAW di banyak hadisnya, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam Al-Quran, sifat-sifat surga, jannatun tajri min tahtil anha, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, menceritakan bagaimana bidadari surga, menceritakan bagaimana kamar-kamar di surga, menceritakan tentang bagaimana tanah-tanah di surga, dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga para sahabat merasa bagaimana surga itu ada di depan matanya. Kalau surga ada di depan matanya, melihat bagaimana dunia ini kecil, ya, kolil, sementara, tidak ada apa-apanya, pasti mereka akan korbankan, saya pengen ke surga. Ya. Nanti insya Allah, mudah-mudahan dengan pembahasan kita tentang mengembara ke surga, ya, mudah-mudahan yang tidak bisa mendorong kita, mentarget kita, ya, untuk bisa mendapatkan bagaimana kita bisa masuk ke dalam surga. Sebagaimana mungkin kalau kita diceritakan tentang Dufan, dunia fantasi, masya Allah di Dufan ada permainan demikian, oh masya Allah demikian, ya, diceritakan apa dengan uang berapa, mungkin 60 ribu rupiah, tapi bisa bermain sepuasnya demikian, wah, sampai subhanallah dijelaskan secara detail sampai orang, wah, saya mau ke Dufan, ya, saya berapa bayarnya, 60 ribu saya bayar, ke Jakartanya sekian saya bayar, subhanallah. Kenapa? Karena dia tergambar di dalam benaknya apa yang akan dia dapat. Demikian pula kalau kita senantiasa menceritakan kepada keluarga kita, kepada diri kita, menceritakan kepada teman-teman kita, ashab kita, ya, di masjid, di rumah dan sebagainya tentang surga, tentang para sahabat Rasulullah SAW, maka kita akan rindu, ya, untuk bisa mendapatkan surga itu apapun yang akan kita bayar, ya, apapun yang harus kita berikan kita akan kasih. Demikian, ya, mudah-mudahan, ya, pembahasan kita nanti insyaallah mengembara ke surga bisa meningkatkan sedikit iman kita dan semoga Allah dengan rahmatnya terus, ya, memberikan rezeki kepada kita berupa peningkatan-peningkatan iman sehingga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita dan memberikan kita husnul khatimah. Demikian mungkin sesi pertama, ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd, para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para ku yang terhormat, yang semoga Allah Subhanahu wa taala membalas juhud antum sekalian. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali di dalam acara yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Kita membahas sebuah kitab, Kitabul Ilm, yang mana di dalamnya dibahas tentang keutamaan ilm, adab-adab orang yang menuntut ilm dan lain sebagainya. Semoga dengan pembahasan ini semakin menambah kita untuk bersemangat di dalam menuntut ilmu syar'i. Para pendengar yang budiman, pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan beberapa poin yang disebutkan oleh Syekh tentang keutamaan ilmu. Sebagaimana dijelaskan kemarin, ya, walaupun mungkin agak terganggu suaranya atau koneksinya, tapi semoga bisa tetap memberikan faedah kepada kita semua. Secara ringkas, bahwasanya pertemuan sebelumnya Syekh menjelaskan tentang keutamaan ilmu, bahwasanya ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu tentang qala Allah wa qala Rasul, tentang firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya peranan ilmu di dalam menegakkan agama ini tidak kalah dengan peranan jihad fisabilillah. Karena agama tidak akan tegak kecuali dengan dua perkara, yaitu ilmu dan juga jihad. Bahkan ilmu lebih diutamakan daripada jihad fisabilillah. Dalilnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memulai jihad fisabilillah atau memerangi orang-orang yang menentang agama Islam kecuali setelah menyampaikan kepada mereka dakwah ini. Oleh karena itu, ilmu muqaddam ala jihad fisabilillah. Ilmu dia lebih diutamakan daripada jihad fisabilillah. Dan ilmu adalah kerjanya para anbiya, para rasul. Mereka menyebarkan ilmu, mengajak manusia, mendakwahi mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad fisabilillah adalah salah satu wasilah, ya. Salah satu wasilah, ya, untuk mengembalikan manusia kepada jalan yang benar. Karena di antara manusia ada yang bisa dikembalikan dengan cara-cara yang lembut. Cukup didakwahi, cukup diberitahu, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang di sana butuh dengan kekuatan, maka disyariatkan untuk diperangi, ya, agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang budiman, sebelum kita tertarik kepada ilmu, ya, sebelum kita tertarik kepada sesuatu, maka kita harus mengetahui tentang keutamaan sesuatu tersebut, ya. Contoh misalnya kita ingin membeli sebuah HP. Tatkala kita tidak mengetahui HP misalnya Nokia N95 misalnya, ya. Tatkala kita tidak mengetahui keutamaan-keutamaan yang ada di dalam Nokia N95, tentunya kita tidak akan tertarik untuk membeli N95. Ya. Begitu pula mungkin ya perangkat-perangkat komputer yang lain, laptop-laptop yang terbaru, ya. Tatkala kita tidak mengetahui apa faedah keutamaan yang bisa kita ambil dari alat-alat tersebut, maka kita tidak tertarik, ya. Oleh karena itu penting untuk mengetahui keutamaan tentang ilmu, apa yang bisa kita petik, apa faedah yang bisa kita dapatkan, agar kita bersemangat untuk menuntut ilmu agama. Dijelaskan yang pertama oleh Syekh rahimahullah bahwasanya ilmu itu adalah warisannya para nabi. Warisannya para nabi. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya para anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Para nabi itu tidak mewariskan dinar maupun dirham. Tidak mewariskan harta benda. Tidak mewariskan dunia. Apa yang mereka wariskan? Wa innama warasul ilma. Yang mereka wariskan adalah apa? Yang mereka wariskan adalah ilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Ya. Kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya ilmu yang dimaksud, yang di sana ada keselamatan di dunia maupun di akhirat, yang di sana Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mempelajari dan mengamalkan ilmu tersebut adalah ilmu apa? Ilmu syar'i, ilmu agama. Ya. Wa innama warasul ilma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya para nabi itu hanya mewariskan ilmu saja. Ilmu apa? Ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang muamalah yang benar, ilmu tentang ibadah, ilmu tentang bagaimana menjalani jalan yang selamat di dunia maupun di akhirat. Ya. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang sangat lihat atau mungkin pernah mempelajari ilmu yang berkaitan tentang pembagian warisan. Maka di sana Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi berdasarkan kedekatannya dengan si mayit, ya. Contohnya seorang anak laki-laki dan seorang, ya, misalnya cucu, ya. Maka anak laki-laki ini mendapatkan warisan berbeda dengan cucu yang ada, karena cucu yang ada dia mahjub atau terhalangi dengan adanya anak laki-laki ini, karena yang paling dekat dengan anak laki-laki ini adalah yang paling dekat dengan si mayit adalah anak laki-laki. Begitu pula misalnya seorang anak perempuan dengan bibi misalnya, ya. Misalnya adik kandung dari si mayit. Maka kedudukan yang paling dekat adalah anak. Maka si anak ini mendapatkan warisan lebih banyak daripada bibinya. Kesimpulannya adalah semakin dekat hubungan seseorang dengan si mayit, maka dia semakin mendapatkan bagian yang lebih besar, ya. Demikian pula seseorang yang mengambil bagian ilmu, bagian warisan yang lebih banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia maksudnya pakai Rasulullah. Faman akhadahu, barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka dia telah mengambil keuntungan bagian yang sangat banyak. Ya. Nabi itu adalah warisan Nabi. Ya. Warisan yang bisa menyebabkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Warisan yang akan memberikan kepada dia kebahagiaan di akhirat nanti. Ya. Bahkan di dunia sekarang ini. Oleh karena itu, para pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kesempatan kepada kita, ya, walaupun kita jauh dari Rasulullah sallallahu berabad-abad, akan tapi Rasulullah memberikan kesempatan bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik, yang dekat dengan Rasulullah sallallahu, dengan apa? Dengan berusaha mengambil warisan beliau, warisan yang sangat banyak. Pernah berlalu, ya, suatu sahabat, seorang sahabat di suatu pasar, ya. Tatkala itu sahabat tersebut berkata kepada orang-orang di pasar, "Wahai orang-orang, ya, di sana ada sedang dibagikan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya. "Di mana?" kata mereka. "Di masjid sedang dibagi-bagi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Mereka pun kira yang dibagi adalah harta benda maupun uang, dinar maupun dirham. Akhirnya pun berduyun-duyun datang ke masjid. Ternyata yang ada adalah seorang, ya, seorang alim dari kalangan para sahabat sedang mengajarkan, ya, Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ditanyakan kepada sahabat yang mengumumkan tadi, "Mana warisannya?" Kemudian dijawab kepada mereka, "Yaitu, itulah warisan Rasulullah SAW, yaitu berupa Al-Quran maupun hadis-hadis, ya, berisi petunjuk maupun hidayah kepada manusia." Para hadirin, pendengar yang budiman, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, utaman yang lain, yang kedua, yang dijelaskan oleh Syekh, bahwasanya ilmu agama, ilmu din, ya, ilmu yang menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat, itu akan kekal. Akan kekal. Sementara harta yang kita kumpulkan itu akan punah, ya. Kalau kita lihat sejarah seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang bertekad untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siang dan malam dalam rangka belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melazimi atau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 tahun lebih, ya. Bahkan sampai 4 tahun tinggal di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan yang seadanya, ya, makan yang seadanya, dalam keadaan yang fakir. Tujuan beliau adalah mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghafalkannya, ya. Sampai akhirnya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Hurairah. Ya. Bahkan menjadi rujukan oleh para sahabat tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang mengingkari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu karena beliau adalah termasuk sahabat shighar, sahabat yang muda, ya. Mengingkari, kenapa beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara sahabat-sahabat yang tua, yang lama, ya, mereka tidak sebanyak meriwayatkan hadis, tidak sebanyak yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa jawaban beliau? Ya. Bahwasanya sebagian mereka, ya, duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak setiap waktu. Sebagian mereka harus memenuhi kewajibannya, ya, untuk menafkahi keluarganya dengan bekerja di mana? bekerja di kebun ataupun berdagang di pasar. Sementara Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau sendirian setiap waktu bersama Rasulullah SAW menanggung beban derita untuk menahan lapar hanya demi mendengarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah SAW mendoakan tatkala beliau mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bahwasanya aku ini selalu lupa akan hadis-hadismu. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam doakan beliau, dan setelah itu tidaklah Rasulullah mengucapkan sesuatu melainkan Abu Hurairah menghafalnya. Ya, lihat apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sampai detik ini masih terjaga. Bahkan ya, Abu Hurairah senantiasa mendapatkan doa dari kaum muslimin. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, dari Abi Hurairah yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, ya, selalu didoakan oleh kaum muslimin setelah zaman beliau sampai detik ini. Itu menunjukkan bahwasanya ilmu yang beliau dapatkan kekal, ya, senantiasa, ya, dikenang, ya, dan memberikan manfaat terus kepada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Begitu juga orang-orang setelahnya. Al Imam Bukhari, ya, yang menulis, mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, yang beliau kumpulkan di dalam Sahihul Jami, ya, yang kita kenal dengan nama Sahih Bukhari. Beliau mengumpulkan bertahun-tahun, puluhan tahun, 16 tahun beliau kumpulkan, ya. Beliau pergi dari satu kota ke kota yang lain, beliau kumpulkan, beliau ajarkan, dan akhirnya pun menjadi sebuah khazanah Islam, ya, perbendaharaan Islam yang dikenang sampai detik ini, ya. Dan insya Allah sampai yaumul qiyamah, ya, ilmu beliau kekal, dan juga pahala yang beliau dapatkan terus mengalir, ya. Kemudian para ulama setelahnya, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan sebut saja para ulama-ulama yang mereka berdiri tegak di atas ilmu, mempelajarinya, ya, dan mengajarkannya kepada kaum muslimin, ya. Sementara orang-orang yang mereka mengumpulkan harta dunia, ya, mereka tidaklah dikenang kecuali dengan kejelekan, apabila dunia yang mereka kumpulkan tidak digunakan untuk apa? Untuk kemaslahatan Islam. Sebut saja seorang yang sangat terkenal, Qarun, ya. Berapa banyak harta yang dia kumpulkan, bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Kunci-kunci saja, kunci-kunci gudangnya saja yang berisi hartanya tidak sanggup ditanggul oleh orang-orang yang kuat yang ada pada saat itu, ya. Tidak sanggup dipanggul. Bagaimana dengan harta perbendaharanya? Akan tetapi Allah khasafna bihi wa bidarihil ard, Allah hancurkan, Allah tenggelamkan dia dengan perbendaharaan yang dia miliki, ya. Begitu pula kita lihat zaman sekarang, orang yang mengumpulkan harta benda akan tetapi tidak digunakan untuk kemaslahatan Islam, ya, maka mudah bagi Allah, Allah hancurkan, ya, Allah hilangkan dalam sekejap. Tidak lepas dari ingatan kita peristiwa tsunami, ya, bencana tsunami yang merenggut 500.000 nyawa lebih dan menghancurkan banyak. Berapa banyak yang orangnya kaya raya kemudian menjadi sangat miskin, yang akhirnya minta dari satu rumah ke rumah yang lain. Berapa banyak orang yang berbangga-bangga dan bersombong-sombong dengan kekayaan yang dia cari, dia miliki, kemudian Allah hinakan dengan sekejap mata. Kasus Lumpur Lapindo, kasus banyak sekali yang musibah yang menimpa di negeri kita. Itu baru negeri kita, belum yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya harta itu sementara saja. harta itu akan punah. Manakala tidak digunakan di dalam ibadah, di dalam apa namanya, untuk menuntut ilmu dan lain sebagainya, maka dia akan hilang. Seorang tabi'in, ya, di kalangan para ulama salaf terdahulu, dia mendapatkan warisan yang begitu banyak, ya. Akan tapi dia gunakan seluruhnya di jalan apa? Di jalan untuk menuntut ilmu agama. Maka Allah memberkahi hartanya dan memberkahi ilmunya. Abdullah ibn Mubarak, ya, salah seorang tabi'in yang sangat masyhur, yang dia adalah seorang yang kaya dan seorang mujahid dan seorang alim kabir, ya. Dia berdagang dan dia gunakan hartanya untuk menginfakkan di jalan Allah, memberikan nafkah kepada para thullabul ilm, memberikan nafkah di dalam jihad fisabilillah, maka Allah berkahi di dalam hartanya dan di dalam ilmunya. Para pendengar yang berbahagia, untuk kita renungkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza mata al-insan inqata 'amaluhu illa min salat. Shadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa'u bih, tumallan sahu yad'u lahu." Apa seorang manusia telah meninggal dunia, maka putus segala sumber amal perbuatannya, ya, kecuali dari tiga perkara, ya. Jadi tatkala seorang anak Adam itu meninggal, maka amalan-amalan yang dia lakukan dan pahala-pahala yang dia hasilkan itu putus, itu berhenti, kecuali dari tiga perkara, tiga amalan, ya. Yang pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, shadaqatun jariyah. Yang pertama adalah shadaqah jariyah, ya. Seseorang memiliki harta yang Allah berikan kepada dia, dia sedekahkan pada bidang-bidang yang dia senantiasa bermanfaat bagi kaum muslimin, yang dinamakan sedekah jariah, ya. Sedekah jariah ini akan terus mengalir pahalanya bagi orang tersebut walaupun dia telah meninggal dunia. Contoh, dia memiliki harta kemudian dia bangun masjid. Maka selama masjid itu berdiri dan orang-orang senantiasa sholat di dalamnya, maka pahalanya akan terus mengalir. Dia akan mendapatkan bagian dari sedekah yang dia keluarkan. Seseorang membangun misalnya madrasah diniyah atau pondok pesantren, ya. Maka selama pondok tersebut digunakan untuk menuntut ilmu agama dan menyebarkan ilmu agama, maka dia akan mendapatkan pahala dari sedekah yang dia keluarkan. Begitu pula misalnya dia menanam tanam-tanaman yang dia akan sedekahkan, hasilnya dia sedekahkan kepada kaum muslimin, ya. Dia tanam, dia sedekahkan tanah 1 hektar, dia tanami dengan kelapa sawit, hasilnya untuk kebutuhan anak yatim, ya. Maka akan terus mengalir pahalanya. Begitu pula misalnya dia sumur-sumur, ya, sumur-sumur bor misalnya di tempat-tempat yang di sana kaum muslimin kekurangan air. Maka tatkala dia meninggal dunia, maka sedekah ini akan terus mengalir, ya. Inilah harta yang bermanfaat. Akan tapi betapa sedikit orang yang memiliki harta, ya, kemudian dia ingat, ya, atau kemudian dia sisihkan untuk sedekah jariah. Semoga dengan hadis ini terdorong kita untuk memperbanyak sedekah jariah, ya, sehingga bisa memberikan manfaat kita tatkala kita nanti di akhirat. In qata amalu illa min salas sadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dia bermanfaat, ya. Dan kita semua sepakat bahwasanya ilmu agama adalah ilmu yang paling bermanfaat bagi kehidupan seseorang. Kenapa? kalau ilmu dunia memberikan manfaat kepada dia, kepada orang lain, ya, manfaat yang ada di dunia, dia bisa bekerja, dia bisa apa namanya menyelamatkan kehidupannya dari kehancuran, ya, dari kematian, dia bisa berinfak kepada apa namanya anak keluarganya, ya, dan juga dia bisa berinfak kepada yang lain-lain, ya, bermanfaat. Akan tapi ilmu akhirat menyelamatkan dia dari kehancuran di dunia dan juga kehancuran di adab akhirat, dan juga apa namanya adab yang pedih, yaitu di akhirat, ya. Jadi ilmu agama adalah ilmu yang semua sepakat dia adalah ilmu yang bermanfaat, ya. Apalagi kita tahu bahwasanya di akhirat adalah kehidupan yang kekal. Maka tatkala seseorang, ya, diselamatkan di akhirat, maka ini adalah keselamatan yang sangat agung, ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala bekali dengan ilmu akhirat, ilmu agama, ya. Begitu juga para pewaris setelahnya yang menggantikan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka Allah subhanahu wa ta'ala penuhi hati mereka dengan apa? Dengan cahaya ilmu agama, ya. Dan dengan ilmu tersebut mereka ajarkan, mereka amalkan, ya. Maka ilmu yang seperti ini akan terus bermanfaat, ya. Akan terus mengalir pahalanya bagi orang yang mengajarkannya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka bagi dia pahala orang yang mengamalkannya. Dalam hadis yang lain Rasulullah ada kana lahu ajruhum, ya. Barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah petunjuk, maka bagi dia pahalanya, ya. Dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengikutinya tersebut sampai yaumul qiyamah, ya. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, misalnya seorang mengajarkan seorang sholat, ya, bagaimana sholat yang benar, bagaimana ibadah yang benar, bagaimana muamalah yang benar, maka dia mendapatkan dari pahala dari apa? Dari pengajarannya tersebut. Dia mengajarkannya saja sudah mendapatkan pahala. Ditambah lagi bonusnya pahala orang yang apa? Yang mengikuti ajaran dia, diamalkan dengan sholat yang benar. Orang tersebut yang mendapatkan pahala, orang yang mengajarkannya pula mendapatkan pahala, ya. Belum lagi tambah bonus yang lain, kalau dia mengajarkan kepada 10 orang, 100 orang, 1000 orang, 1000 orang ini mengajarkan kepada 1000 orang lagi misalnya, maka semua itu akan mengalir kepada orang yang pertama mengajarkan kebaikan tersebut. Subhanallah. Oleh karena itu, ya, kekal di akhirat nanti, ya, kalau kita hanya mengandalkan amal yang kita miliki amat sedikit, dari pintu syukur saja kita sudah kurang. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum in adzabi lasyadid. Ya. Kalau kita ini bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat tersebut bagi kita. Akan tapi kalau kita tidak bersyukur, maka Allah akan memberikan kepada kita adab yang pedih. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hidung, nikmat udara yang kita hirup setiap hari tanpa bayar, ya. Nikmat apa namanya? Indera perasa yang kita rasakan, ya. Nikmat rezeki yang datang kepada kita, nikmat mata bisa melihat keindahan dunia, ya. Baru nikmat-nikmat yang ini saja kita tidak bisa bersyukur dengan syukur yang baik, ya. Apalagi kenikmatan yang lain. Oleh karena itu para hadirin sekalian, ya, dari pintu syukur saja kita sudah banyak kekurangan, apalagi dari pintu-pintu yang lainnya. Oleh karena itu kita sangat berhajat, sangat butuh, ya, untuk mendapatkan pahala-pahala dari jalan yang lain. Dan subhanallah, yang kita kita dapatkan sedikit, akan tapi bonus yang kita dapatkan begitu luar biasa. Ya, hadirin yang budiman, ya, penutup dari hadis di sini awalnya, yang doakan bagi kebaikan bagi orang tuanya. Ya, doa di sini bisa doa ibadah maupun doa amal. Artinya tatkala kita yang soleh, maka kita akan mendapatkan bagiannya. Tatkala dia mengamalkan amalan-amalan yang kita ajarkan, atau dia mendoakan kepada kita doa kebaikan, maka amalan tersebut akan mengalir dan kita akan mendapatkan kebaikannya tatkala kita bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini, ya, semua ini akan kita dapatkan tatkala kita belajar manhaj ilmu agama dalam kita di dunia maupun di akhirat. Mungkin dua keutamaan ini saja dulu yang bisa kita jelaskan. Semoga, ya, keutamaan-keutamaan atau kelebihan-kelebihan dari ilmu yang kita sudah dengarkan ini paling tidak bisa mendorong sedikit kemauan kita untuk belajar dengan lebih bersemangat lagi, ya. Dan semoga nanti Allah Subhanahu wa taala memberkati demikian kita sampaikan.